Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Khawanillah azana Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wa Dawa' yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Masuk kita pada muqaddimah beliau rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Su'ila Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Mutqin Al-Hafid Al-Naqib Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Asyikh Taqiyuddin Abi Bakar Ayub Al-Ma'ruf Ibn Qayyim Al-Jauziyah zatahullahu min fadlih. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ditanya, semoga Allah menambahkan pada beliau dari keutamaannya. Ma taqulu sadatul ulama a'immatuddin radhiyallahu anhum ajma'in? Apa jawaban dari tokoh-tokoh ulama, imam-imam agama radhiyallahu anhum ajma'in? Fi rajulin ubtulya bibaliyah, tentang seorang yang tertimpa suatu musibah. Wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratahu. Padahal ia tahu jika masalah itu terus menerus dengannya, nah ini berbalik-balik ya, musibah itu terus menerus menimpa dirinya, afsadat alaihi dunyahu wa akhiratahu, maka akan rusaklah dunia dan akhirat dia. Wa qad ijtahada fi taf'iha 'an nafsihi fi kulli tariq. Dan sungguh ia telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menolak musibah dari dirinya dengan segala cara, dengan segala upaya dia sudah tempuh. Fama yazdadu illa tawakkudan wasyiddatan. Tidaklah upaya yang ia lakukan melainkan justru menambah tawakkudan, ini berkobar api yang lebih menyala, masalahnya lebih runyam, lebih keras musibah yang dia alami. Famal khilatu fi daf'iha, maka apa cara untuk menolaknya, untuk mengatasi musibah tersebut? Wa mattariqu ila kashbiha. Apa jalan, cara untuk menghilangkan baliyah tersebut, musibah tersebut? Farahimallahu man a'ana mubtala. Maka semoga Allah memberikan rahmat pada seorang yang menolong orang yang ditimpa satu bencana tersebut, musibah tersebut. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah selalu melindungi seorang hamba selama hamba tersebut melindungi saudaranya, membantu saudaranya. Seorang hamba akan senantiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala selama hamba tersebut membantu dan menolong saudaranya. Aftuna ma'jurin rahmatullah. Maka berilah fatwa kepada kami, semoga akan diberikan ma'jur, yakni pahala oleh Allah SWT. Semoga Allah merahmati kalian. Nah, ini pertanyaan seseorang kepada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Fakata Syekh rahimahullah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menulis risalah ini, yakni ada wa dawa, dan thariqah yang demikian sering dilakukan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Hamawiyah. Ya. Ini satu kitab yang dibuat karena satu soal. Nah, Aqidah Al-Wasitiyah. Ini juga ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah antara Maghrib sampai Isya misalnya. Pertanyaan dari orang wasit. Dikatakan Aqidatul Wasitiyah. Zadul Ma'ad, tulisan dari beliau juga Ibnu Qayyim ketika perjalanan haji. Ini juga beliau menulis satu tulisan yang diterbitkan ada 3 atau berapa jilid, Zadul Ma'ad. Ini beliau tulis di atas unta beliau. Ini barokah waktu yang dimiliki oleh para ulama kita rahimahumullah. Maka Syekh rahimahullah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjawab pertanyaan ini. Qala rahimahullah, alhamdulillah amma ba'd. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan, faqad tsabata fi sahih al-Bukhari. Telah tsabit, telah tetap di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadith sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya beliau bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa'an. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit melainkan Allah juga menurunkan padanya syifa, obatnya, penyembuhnya, penawar. Nah. Maka dalam hadis ini pula hasungan untuk kita semua mujahadah, ini bersungguh-sungguh di dalam mencari obat untuk satu kesembuhan penyakit. Ini pula menjadi perkara yang disyariatkan, berobat, ya, bukan berobat itu suatu yang terlarang, sehingga seorang tidak boleh kemudian putus asa dalam mencari obat dari satu penyakit yang sulit sembuh misalkan, jasmani maupun rohani. Wa fi sahih Muslim min hadith Jabir bin Abdullah. Juga dalam sahih Muslim hadith dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'a da', bari'a bi'idznillah. Maka jika obat ini sudah mengenai penyakitnya, ini obat ini sudah digunakan untuk menyembuhkan satu penyakit, bari'a bi'idznillah, maka akan sembuh dengan izin Allah SWT. Maka ini menjadi sunnatullah fil kaun, sabit ya, bahwasanya setiap penyakit ini ada obatnya, dan ketika sudah diberikan obat tersebut akan sembuh bidnillah. Wafi musnad al-imam Ahmad, juga dalam musnad imam Ahmad min hadith Usama bin Syarif radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan pula padanya obat penawar. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Akan tahu siapa yang mengetahuinya dan tidak tahu siapa yang tidak mengetahuinya. Maksudnya, kalau ada orang mengatakan penyakit sekarang penyakit yang aneh-aneh, tidak ada obatnya ini perkataan ini tidak benar. Ya. Secara nas sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW pasti ada obatnya. Hanya alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, belum ditemukan saja. Ya. Ada obat tersebut, hanya Allah belum menunjukkan orang yang menemukannya. Kalaupun ada penyakit-penyakit sekarang ini yang belum bisa disembuhkan, ini bukan berarti tidak ada obatnya, tapi belum ditemukan obatnya. Ya. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, ada obatnya, hanya saja belum Allah tunjukkan kepada orang yang bisa menemukan obat tersebut. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, innallaha lam yadh' da'an illa wada'alahu shifaan. Sungguhnya Allah tidaklah meletakkan satu penyakit kecuali Allah meletakkan pula obatnya, penawarnya, au dawaan. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa? Apa penyakit satu itu ya Rasulullah? Qala al-harum. Beliau menjawab, yakni penyakit tua. Nah, untuk yang satu ini memang ya, tidak ada obatnya. Penyakit tua, usia tua. Ini tidak bisa disembuhkan. Umur 60 dirubah menjadi 17 tidak bisa. 60 ya, 60. Ya. Tinggal nunggu waktu. Ya. Diberikan lebih dari itu, masya Allah. Banyak bersyukur kepada Allah dan diisi sisa-sisa dari kehidupannya dengan ketaatan, amalan soleh. Karena memang disebutkan juga dalam nas, umat Rasulullah tidak jauh dari kisaran 60 sampai 70. Ya, tidak ada yang lebih itu kecuali sangat sedikit sekali. Sehingga kita tidak pede, ya, masih muda, umurnya masih panjang, tobatnya kalau sudah tua saja. Alhamdulillah, ya, tidak ada yang menjamin ketika ajal sudah menjemput, dan tidak ada yang pernah tahu kapan ajal tersebut datang. Nah, maka yang sudah diberikan kelebihan dari usia yang ada pada diri Rasulullah SAW, 63 tahun, ini sudah bonus luar biasa, harus disyukuri dan banyak bertobat kepada Allah dari kesalahan dosa kita yang telah lalu. Nah, maka dari hadis-hadis yang disebutkan Ibnu Qayyim di sini rahimahullah, menunjukkan bahwasanya setiap dari penyakit yang ada di alam semesta ini ya, pasti ada obatnya, dan kita harus yakin kalau ada satu penyakit misalkan belum ya, bisa disembuhkan, ini bukan karena tidak ada obatnya, tapi belum ditemukan obat tersebut. Qala rahimahullah wa hadha ya'ummu adwa al-qalbi war-ruh wal-badan wa tuwiyatiha. Maka hadis-hadis ini umum meliputi obat-obat hati, ruh, penyakit-penyakit hati, bukan afwan, adwa, ini jamak dari da, meliputi penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit ruh, penyakit badan, wadwiyatiha, dan begitu pula penyembuh-penyembuhnya juga umum penyembuh untuk penyakit hati, ruh, dan badan pula. Waqad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan jahal, yakni kebodohan, ini beliau katakan sebagai penyakit, ya. Ini al-jahla da'an, dua maf'ul. Ini karena dibutuhkan kalimat ja'ala, ya, akan membutuhkan dua maf'ul. Al-jahla da'an. Nabi menjadikan kebodohan itu dikatakan sebagai satu penyakit. Nanti akan disebutkan dalam hadis yang panjang. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama. Dan beliau menjadikan obat bagi kejahilan, yakni dengan bertanya kepada para ulama. Nah, maka di sini Ibnu Qayyim rahimahullah seolah-olah memuji dengan orang yang bertanya, rajul yang bertanya ini. Karena ia tahu bahwasanya dirinya tidak faham, butuh satu jawaban, sehingga dia bertanya kepada para ulama. Nah. Farwa Abu Dawud fi sunanih, diriwayatkan Abu Dawud dalam sunan beliau, min hadis Jabir bin Abdullah qol, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajna fi safar, kami keluar dalam suatu safar, fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sih, maka salah seorang di antara kami tertimpa hajar, yakni sebuah batu, maka terluka, fashajja ini luka bagian kepala yang depan, ya. Maka terluka kepala bagian depan beliau, dijelaskan firoksih, tertimpa satu batu sampai kemudian terluka. Sumah talama, kemudian laki-laki ini ihtilam, mimpi basah, fasala ashabahu, maka ia bertanya kepada para sahabatnya. Faqal hal tajiduna li rukhsatan fil fitayammum, apakah kalian dapati untukku rukhsah, keringanan untuk bertayamum saja, yakni ihtilam yang beliau alami, ya, janabah. Beliau bertanya karena apa? Terkait dengan luka yang di kepala. Apakah boleh? Apakah ada keringanan sekedar tayamum saja karena ada luka di kepala? Karena kalau kena air mungkin berakibat fatal. Qalu, maka para sahabat menjawab, "Mana jitulaka rukhsah?" Kami tidak mendapati untukmu satu keringanan. Wa anta takdiru 'alal ma', dalam keadaan kau mampu menggunakan air atau mampu mendapatkan air. Ini para sahabat menjawab semampu atau sepengetahuan mereka, karena bisa menggunakan air, tidak ada rukhsah, tetap mandi janabah. Fahtasala famata, maka akhirnya pemuda ini pun mandi, baik qadarullah, kemudian meninggal. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik, maka ketika kami menemui sampai kepada Rasulullah SAW, bertemu beliau, dihabarkan peristiwa ini. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Nah, ucapan Rasul di sini ya, disebutkan oleh para ulama bukan maknanya benar-benar doa supaya para sahabat ini dimatikan oleh Allah lah. Ya. Akan tapi ini masalah yang besar ya, yang mestinya bertanya dulu ketika tidak mengetahuinya. Nah. Maka yang dimaksudkan al-qatl di sini karena perkaranya yang besar dan ini bentuk kemarahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang dimaksudkan di sini adalah untuk supaya perhatian ya, orang yang melakukan ataupun orang yang belum melakukan, ini para umatnya ya mengetahuinya, menjadi az-zajr wa tahdid, yakni peringatan dan ancaman. Nah, maka ini ibarah atau ungkapan Rasul dari kemarahan beliau saja. Bukan maknanya doa, benar-benar doa untuk supaya sahabat ini dimatikan oleh Allah SWT. Nah, ini bentuk kemarahan beliau. Qataluhu qatalahu Allah. Dan ini masalah yang bukan masalah ringan. Ala sa'alu idza la ya'lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya? Mestinya mereka bertanya jika tidak mengetahuinya. Fa innama syifaul 'ayyi su'al. Karena sungguhnya penyembuh dari al-'ayy, yakni kebodohan, yakni dengan bertanya. Maka di pepatah kita ma'ruf, malu bertanya sesat di jalan. Ini benar-benar banyak prakteknya ya. Dan semakna dengan yang disebutkan Rasul ya. Kalau memang tidak faham terhadap sesuatu apapun itu, jangan malu untuk bertanya, terlebih dalam perkara din. Jadi tidak berandai-andai atau sekedar perasaan ya. Terkhusus masalah din harus bertanya kepada yang tahu. Fa innama syifaul 'ayyi as-su'al. Sesungguhnya penyembuh dari kebodohan itu bertanya. Innama kana yakfihi an yatamamma wa ya'sir. Kata Rasulullah, sesungguhnya pemuda ini cukup baginya sekedar tayamum saja. Wa ya'sir dan mengusap, au ya'sif. Yani ya'sif 'ala jurhihi khirqatan. Cukup diberikan kain yang diperas ya, dililitkan, summa yamsahu 'alaiha, diusap di atasnya yang sakit tadi. Wa yasilu sa'ira jasadih. Kemudian seluruh tubuhnya selain dari yang terluka itu dibasuh, dicuci. Ya, mandi biasa selain yang terluka. Bukan tayamum, maksudnya tayamum praktek pakai tanah itu enggak. Yang dimaksudkan di sini ada rukhsah yang terluka tadi, enggak perlu disiram dengan air. Nah, berarti pada asalnya ada rukhsah, hanya saja para sahabatnya qadarullah belum mengetahui hal tersebut. Pengasyahidnya di sini syifaul ayyi as-su'al ya. Obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya. Fa akhbaru annal jahla da'un. Maka di sini Nabi SAW menghabarkan bahwasanya al-jahl, kebodohan itu satu penyakit. Wa anna syifa'ahu as-su'al. Dan bahwasanya penyembuhnya, obatnya yakni dengan bertanya. Qala rahimallahu wa qad akhbarallahu subhanahu 'anil Qur'an annahu syifa'. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an ini juga syifa, penyembuh, obat. Nah. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu Laula fusilat ayatuh. Kalau seandainya kami jadikan Al-Quran, yakni Quran ajami dengan bahasa ajam selain Arab, laqalu laula fusilat ayatuh. Niscaya mereka akan berkata, kenapa tidak dijelaskan, yakni dirinci ayat-ayatnya. Ajamiyun wa Arabi. Al-Qur'annya ajam sedangkan rasulnya orang Arab. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an bagi orang-orang yang beriman ini sebagai hudan, petunjuk, wa syifa dan penyembuh. Nah, ini jelas sekali dalam ayat ini bahwasanya Al-Qur'an ini juga bisa dijadikan sebagai obat, dan nanti akan disebutkan hadis yang menjelaskan masalah ini contohnya. Waqala, juga firman Allah yang lain dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami menurunkan dari Al-Qur'an ini ma huwa syifa', apa-apa yang dapat menyembuhkan, wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmah bagi orang-orang yang beriman. Syekh berikan faedah lughawiyah, min di sini min huna li bayanil jins. Min di sini untuk menjelaskan jenis, la li tab'id, bukan min yang maksudnya sebagian. Ya, karena ada terkadang min itu maksudnya sebagian atau bahasa kita diantara diantara ayatnya wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, diantaranya contohnya, dan diantara manusia. Nah, ini maka min di sini lit tab'id namanya. Yang sudah belajar bahasa Arab insyaallah paham. Dan diantara manusia ada ya, diantara mereka beribadah kepada Allah ala harfin, di atas tepi, yakni merepet-merepet. Nah, kalau di sini maksudnya min di sini libayanil jins, yakni menjelaskan Al-Qur'an ini sebagai sifat, bukan sebagiannya saja, total seluruh isinya bisa menjadi sifat penyembuh. Nah, sehingga kita ketika anak istri kita sakit, yang pertama ya enggak berpikiran yang lain, dirupiah dulu semampunya. Ya, ikhtiar sama. Ya, karena obat itu tidak mutlak yang di apotek. Ya. Obat mungkin di benak kita kalau beli obat ya ke apotek. Tidak ya, di sini. Ya. Jadi setiap yang bisa menyembuhkan, sampai pun dengan sekedar lafaz, ya, seperti doa, ini juga syifat namanya. Doa kita kepada kesembuhan ini, syafaqallah, ini juga sifat doa kita kepada saudara kita, semoga Allah menyembuhkanmu. Nasihat ya, nasihat dari orang yang keliru, awalnya salah, luar biasa, sampai depresi, diberikan nasihat, walhamdulillah selesai, ini juga namanya obat, sama sifat. Wa kadzalika al-Qur'an, begitu pula Al-Qur'an, bahkan di sini secara nas jelas Allah sebutkan ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Fa innal qur'ana kulluhu syifaan wa rahmatun lil mu'minin. Maka Al-Qur'an kulluh, kata Syekh Al Imam Qayyim rahimahullah, semuanya seluruhnya ini obat, penyembuh dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Ini qaidnya lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman saja. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang telah lewat, yakni ayat di atas yang kita baca tadi. Qul huwa lil ladzina amanu huda wa syifa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Fa huwa syifa'u lil qulubi min da'il jahl wa syak wa raib. Maka Al-Qur'an ini obat penyembuh bagi hati min da'il jahl, dari penyakit kebodohan, wasyak waraib, ini sama ya. Dari ya, ini penyembuh dari penyakit ragu-ragu, dan kebingungan. Ini Al-Quran bisa menyembuhkan dari penyakit-penyakit ini. Falam yunazzilullahu subhanahu minas sama'i syifa'an qattu a'amma wala anfa' wala a'dham wala anjah fi izalati da' min Al-Quran. Dan tidaklah Allah pernah menurunkan dari atas langit syifa, yakni obat yang lebih a'am, lebih umum, lebih manfaat, lebih agung, lebih anjah, ini lebih mujarab dibandingkan, yakni fi izalah tidak, dalam menghilangkan suatu penyakit min Al-Quran dibandingkan dengan Al-Quran. Maka Al-Quran ini lebih dari ini obat yang paling mujarab ya, dibandingkan dengan obat-obat konvensional ya. Maka mukminin harus yakin dengan demikian ya, bagaimana mujarabnya Al-Quran sebagai penyembuh penyakit jasmani maupun rohani. Waqad thabata fi sahihain, telah thabit di dalam sahihain, ini sahih Bukhari dan Muslim, min hadith Abi Sa'id, dari hadith Abu Sa'id qol, beliau berkata, intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berangkat yakni beberapa dari sahabat Nabi SAW fi safratin safaruha, dalam safar yang mereka jalani, hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab, hingga mereka singgah di satu kampung dari kampung-kampung Arab, fastadhafuhum, maka kemudian mereka minta untuk diterima menjadi tamu. Fa'abau ayyudhayifuhum, maka orang kampung ini ternyata apa? Enggan, tidak mau menerima mereka sebagai tamu. Falutiho sayyidu dhalikal hay, maka kemudian tersengat. Lutiho ini tersengat suatu binatang yang berbisa, bisa ular, kala jengking dan yang semisal yang berbisa. Yani sayyidu dzalikal hayy, pemimpin dari kampung tersebut tersengat satu binatang berbisa. Fa sa'au lahu bi kulli syai'in falam yanfa'hu syai'. Maka mereka orang kampung ini berusaha untuk menyembuhkan, kita bahasakan kepala desa lebih enak ya, pemimpinnya, menyembuhkan pemimpin desa ini dengan segala cara, akan tapi belum membuahkan hasil. Sudah ditempuh cara-cara, akan tapi belum berhasil. Faqala ba'dhum li ba'd, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, lau ataitum ha'ula'i rahd alladzina nazalu, cobalah kalian datangi mereka. Ar-rahtu, ini faedah bahasa Arab itu, kompleksnya. Ar-rahat itu jumlah lebih dari 3 kurang dari 10 dikatakan ar-rahat. Maka itu kumpulan sahabat ini kisaran itu jumlahnya. Cobalah kalian datangi mereka, orang-orang yang singgah. La'allahu an yakuna inda ba'dhim syai', semoga diantara mereka ada sesuatu yang bisa menyembuhkan. Fa'atauhum, maka orang kampung ini pun mendatangi mereka. Fa'kol ya ayuharrat, mereka mengatakan, wahai suatu kaum, inna sayyidana lutiqo, sungguh pemimpin kami tersengat binatang berbisa. Wasa'ayna lahu bikulli syai' la yanfa'hu syai', kami sudah berusaha dengan segala cara, akan tapi belum membuahkan hasil. Hal inda hakiminkum min syai', apakah di sisi kalian, salah satu di antara kalian ada suatu yang bisa menyembuhkan? Faqala ba'dhum, maka di antara sahabat ini ada yang mengatakan, na'am, Wallahi innila arqa. Iya. Wallahi. Demi Allah sungguh aku bisa merupiah, ya ini menjampi, ya. Memberikan jampi-jampi. Walakin wallahi laqotis tadu'af. Laqotis tadufnakum falam tudayifuna. Akan tapi wallahi sungguh kami minta untuk jadikan tamu kalian, akan tapi kalian enggan, tidak menerima kami sebagai tamu. Fama ana biraqin lakum. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu li ju'lan. Maka aku tidak akan merukyahnya untuk kalian sampai kalian bersedia. Yang ju'lan memberikan satu imbalan. Kalau kalian bersedia memberikan bayaran, maka akan aku rukyah gitu kan. Aku tidak mau karena aku tidak kalian terima jadi tamu, maka aku tidak mau merukyah pemimpin kalian. Fasolahuhum ala qati imnal ghanan. Maka mereka melakukan musolahah, yakni kesepakatan, membuat satu kesepakatan. Ala qati'in minal ghanam. Qati itu sekelompok kambing yang digembalakan bersama gitu. Maka untuk jumlah enggak pasti ya, karena segerombolan itu namanya qati di Arab. Segerombolan kambing yang digembala bersama. Maka ini kesepakatannya, kalau sahabat ini mau meruqyah berhasil, akan diberikan qati minal ghanam, sekelompok kambing. Ini tentunya banyak ya, hanya jumlahnya tidak tentu. Fantolako yatfulu alaih. Maka sahabat ini pun berangkat, kemudian yatful, yakni meludahi dengan percikan ya, seperti kita merupiah diri kita sendiri. Setelah baca ayat kursi diludahkan sedikit, diusap ke seluruh badannya. Yatfulu demikian. Diludahkan kepada pemimpin desa tadi. Wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin ila akhir, yakni surat Al-Fatihah. Ini sahabat ini membacakan surat Al-Fatihah untuk meruqyah kepala desa tadi yang digigit binatang berbisa. Faka'an nama nasyata min iqal. Maka seolah-olah ya, tidak tersengat apa-apa. Ya, nasyata langsung giat. Atau di sini nasyata min iqal, yakni seolah lepas dari ikatan. Disebut iqal itu bahasa Arab untuk unta ketika supaya tidak lari kemana-mana, itu lutut depannya atau belakangnya itu ditekuk kemudian dimasukkan pada tali yang melingkar, namanya iqal. Kalau sudah demikian, ini dia akan duduk terus dan tidak bisa bangun. Ini. Maka setelah diruqyah oleh sahabat ini, pemimpin desa tadi seolah-olah lepas dari ikatan, langsung sembuh. Bismillah. Fantolakol yamsi, dan langsung bisa jalan seperti biasa. Wa ma bihi qalbah. Ini tanpa ada bekas luka sekali kan. Kalau misalkan digigit ular ada bekas merah dua. Ini tidak ada, hilang itu. Setelah diruqyah oleh sahabat tadi. Fa'aufuhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih. Maka mereka, yakni orang-orang kampung tadi, akhirnya menepati yakni kesepakatan yang sudah dibicarakan. Ju'al, yakni diberikan imbalan berupa qati minal ghanam tadi, diberikan kepada para sahabat. Faqala ba'duhum, maka para sahabat mengatakan, sebagian mereka mengatakan, iktasimu, bagilah kambing-kambing tersebut. Faqala alladhi raqa, maka orang yang sahabat yang meruqyah tadi mengatakan, la naf'alu hatta ta'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan melakukannya, yakni tidak akan membagi ghanam ini, kambing-kambing ini sampai kita bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. fanakurulahu ladikan, maka kita akan sebutkan kejadian yang terjadi. Ini yani kisahnya dalam ruqyah pemimpin kampung Arab tadi. Fanaduro mayak muruna, maka kita tunggu, kita lihat apa yang Rasul SAW perintahkan kepada kita. Faqadimu ala Rasulillah SAW fadzakarulahu dzalik, maka ketika sampai menghadap kepada Rasulullah SAW, mereka sebutkan kejadiannya. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, wa ma yadrika anha ruqyah, bagaimana kalian tahu kalau itu adalah ruqyah? Ya, Al-Quran itu, Al-Fatihah itu merupakan ayat-ayat ruqyah. Thumma qal, qad asabtum iktasimu wadribu li ma'akum sahma, sungguh kalian telah benar, maka bagikan kambingan tersebut dan masukkan bagianku bersama kalian. Maka ini takrir dari Rasulullah SAW. Ya. Beliau menyetujui, bahkan meminta bagian dari imbalan jual tadi. Ini menunjukkan yang dilakukan oleh sahabat ini benar, tidak tinggal oleh Rasulullah SAW, bahkan boleh ya, meruqyah dan minta imbalan. Ya. Bahkan itu lebih pantasnya dalam mengajarkan ilmu din, Al-Quran, bahkan itu yang paling berhak untuk boleh diminta imbalan padanya. Ini yang dijadikan oleh dalil para ulama terkait ahdul ujroh, ya, mengambil imbalan atau semacam bahasanya gaji, ya, ketika mengajarkan perkara-perkara din atau Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Di akhir hadis, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, tertawa melihat kejadian yang dialami oleh sahabatnya. Faqad athara hadha ad-dawa fi hadha ad-da' wa azalahu. Maka sungguh memberikan pengaruh, ya, yakni obat di kepada satu penyakit dan menghilangkannya. Hatta ka'alam yakun, bahkan seperti belum pernah ada sama sekali. Ini ruqyah yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Wa huwa azhalu dawa wa aisar, dan hal ini paling mudah, ini obat yang paling mudah, paling gampang. Walau ahsanal abdu tadawiya bil fatihah la ra'a laha ta'thiran ajiban fi syifa. Maka jika seorang memperbagus tadawi, yakni pengobatan dengan Al-Fatihah, misalnya dia akan melihat takfiron, yakni efek yang sangat menakjubkan dan mengagumkan di dalam penyembuhan. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Maka kita tidak perlu ragu, ya, sakit panas yang diderita anak keluarga kita diruqyah terlebih dahulu. Ya. Almin ikhtiar dilakukan dengan keyakinan. Ya. Qadarullah kemudian belum diberikan kesembuhan, coba ikhtiar yang lain. Ya. Tidak kemudian tidak mau, akhirnya tidak mau menggunakan obat-obat kimia yang tidak demikian. Ya. Semua yang disebutkan, yang masyru, yang disyariatkan, ditempuh. Hanya terkait dengan Al-Quran, ini kita harus yakin. Seorang yang mukmin beriman, tidak ada keraguan bahwasanya obat, nah, penyembuh dari penyakit Al-Quran pun ada di dalamnya. Bisa. Nah, kan disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini, kulluh, seluruhnya bisa dijadikan untuk ruqyah. Tidak hanya untuk meruqyah yang kesurupan saja, ya. Untuk segala penyakit jasmani maupun rohani. Ilaa nabarakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.